النبي محمد. هو ده يا اخويا.

Sampai hari ini sudah ada 700 kepala desa ditangkap sama jaksa dan polisi. Soalnya nopo? Nabrak aturan. Nopo Gus kasusnya kepala desa. Kepala desa niku ditangkap kali polisi jaksa mergo nguntal dana desa. Ana lurah apa ora iki? Hati-hati jenengan. Soalnya nopo? Nabrak aturan. Ari nafsa kami natat berusaha kakek ngatur milo kulo suan beriki bergondere aturanipun Allah sajanjani lah kulo takon kali hati kulo abot tapi karena Allah sudah mengizinkan menjadi mudah karenanya kulo wenehi contoh yang menungso niku reso popo Allah niku reso popo ibu bu kulo kandani kalau memang manusia itu bisa okeh menung mumet ndas kuwi. Degan niku adem, kopi niku panas. Lah tak ombe bareng kula mule anyang-anyang. Kula niku oleh Kyai Budi sami senengane kopi. Kopi. Lah kopi kula ombe, lah kopi susu kula mah. Lah kopi susu niku bingung. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Manusia itu bisa, seharusnya nyuwun sewu. Guru niku anaknya paling pinter. Soalnya napa? Wong guru niku pekerjaane minterke anake wong liya. Ning nyatane kata anake guru ya goblok. Kuwi berarti guru ra iso apa? Apa? Malih. Kalau memang menungso niku iso lah didelok saka pekerjaane kudune polisi niku omahe paling aman. Soalnya napa? Wong polisi niku pekerjaane ngamati omahe wong liya. Ning nyatane akeh polisi yo kemalingan. Kuwi berarti polisi ra iso apa? Apa? Yang menungso niku iso nyuwun sewu kudune dokter niku awake paling sehat. Soalnya napa? Wong dokter niku pekerjaane nyehati wong liya. Ning nyatane dokter ya lara. Berarti dokter ra iso apa? Apa? Mila kula sering matur dokter niku sajanjane goblok. Buktine napa Gus? Saben wong teko ditakoni. Tak goblok. Ketua PCNU Dugi. Pak Kiai jenengan sakit nopo lah pinter nopo dadak takon sing pinter niku namung siji sinten dokter hewan ora tau ditakoni langsung disuntik ora ana sapi loro teko takoni sapi kuwi loro apa kula ngaji wonten niku teng Fakultas Kedokteran UGM dokter nesu langsung kondong ngeten sing goblok iki ya wong Islam kok Gus. Lah napa Pak Dokter? Cetho. Cetho pripun? Ngopo wong Islam kae sing kentut bokonge wudu kok sing diraupi raine? Oh cangkemmu mantun. Akhire kula jawab, Pak Dokter, ngopo wong Islam kae sing kentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha kali jenengan, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbak matane kuwi disuntik. Ora iso napa-napa. Siji meneh. Kalau memang manusia itu bisa, kudune kuli bangunan iku omahe paling rapi. Soale napa? Wong kuli bangunan iku pekerjaane ngapike omahe wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing ra duwe omah. Niku berarti menungso niku ra iso apa? Apa? Mila alhamdulillahirabbil alamin, awake dhewe niki ngrumangsani ra iso napa-napa, tapi alhamdulillah digawe iso kalih Allah kang Maha iso. Sehingga kula panjenengan sampe saged sesarengan mangkep pateng mriki, nderek pengajian, muga-muga berkah donyane berkah akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Will only Mendayak dengan ekonomi itu corong ekonomi ini nopo. Nah, ini saat ini orang-orang ekonomi dia pengen dengan ekonomi. Tapi boleh kesannya berjalan lagi kan? Sebenarnya tiga kita nopo pembaca. Thank you. Madrasah dan ngaji. Menurut ngaji ini buatan ikhlo. Kenapa? Turun tadi. Ikhlo itu gawain sendiri. Ikhlo itu gawain rasa gemar akan kota gede, kota Yogyakarta. Awal dia tinggalnya turun tadi. Padahal betul-betul dah. Mana kesalahan mana yang jawab? Ini loh tengah didi ya. Ini tadi mana? Ini norma, ini agama bisa ketemu dengan dunia seperti ini. Sampai keadaan adalah Reuters dan Inggris. Enter TV saking Jerman tak apa apa. Kok bisa? Mula jawab. Bisa. Kenapa? Karena ini adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Gitu. Tapi sih kalau dikali-kali aku itu sebenarnya